Ku tutup pintu cintaku yang sekian lama terbuka untukmu. Lelah hati ini apakah selama ini cinta yang ada hanyalah semu betapa sakitnya hatiku dan dirimu memilih dirinya hingga tak hiraukan cinta kita. Ketika dia yang kau cinta mencintai yang lain, tanpa dalamnya terluka hatimu. Dan bagaimana aku harus meyakinkan diriku saat ku dengar suaramu, ku tak mampu. Aku